Baik, tentang apa? Meletakkan pandangan ketika sholat, khususnya ketika tasyahud. Jadi disunahkan itu nanti sebenarnya itu, setelah ini. Disunahkan ketika sholat dari awal sampai akhir mata itu melihat ke tempat sujud. Jadi dari takbir sampai salam disunahkan mata itu melihat tempat sujud. Kecuali satu, ketika tasyahud, baik itu tasyahud awal atau tasyahud akhir, ketika mengangkat telunjuknya. Bukan dari awal tasyahud, enggak. Ketika kita mengangkat telunjuk kita, maka yang saat itu mata melihat tempat sujud, langsung berpindah melihat jari kita. Jadi melihatnya ujungnya jari. Kapan kita mengangkat jari kita? Ketika ucapan asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, saat la ilaha illallah, angkat jari. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, begitu jari kita sudah kita angkat, maka saat itu juga mata kita melihat jari kita, enggak melihat tempat sujud lagi. Nah, itu selesai angkat jari kapan? Ya, ketika salam. Posisi tangan yang benar ketika tasyahud bagaimana? Tangan kirinya ini genggam. Tangan kirinya begini. Dirapatkan di atas paha, tidak melebihi tumit. Banyak orang ketika duduk tumitnya dipegang. Misalkan di tumit gini. Sunnah ya, bukan haram, enggak. Sunnahnya itu posisi tangannya rapat di atas paha, bukan melebihi tumit, enggak. Kalau posisi tangan itu tangan kiri, kalau tangan kanannya ya posisinya seperti telunjuk tapi belum diangkat gitu. Nah, nanti kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah, kita cukup mengangkatkan jari, bukan digenggam. Itu sunnah, afdolnya seperti itu. Afdolnya seperti itu. Ada ulama memang yang mengatakan menggerak-gerakkan jari ketika diangkat. Itu mazhab Imam Malik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam. Ada mazhab Imam Malik digerakkan. Tapi itu mazhab Imam Maliki. Kita di Indonesia mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, mazhab Imam Syafi'i enggak disunahkan gerak-gerak karena bisa menimbulkan main-main. Nah, jadi enggak disunahkan. Kalau ada orang gerak-gerak ini, memang enggak membatalkan. Nanti ada pembahasan membatalkan sholat. Untuk bergerak 3 kali berturut-turut. Yang membatalkan itu anggota yang besar seperti kepala, tangan. Kalau jari batal enggak? Enggak, karena ini anggota kecil. Mata enggak, telinga, ada orang telinganya bisa gerakkan. Lubang hidung enggak. Nah, kalau kepala, tangan ini enggak. Itu mazhab Imam Malik. Memang ada di ajaran mazhab Imam Malik gitu. Lah mungkin ada orang ini umroh ke Mekah, dilihat orang sana sembahyang, jarinya digerak-gerakin. Balik ke Indonesia diamalkan. Aku sembahyang di Mekah, jarinya gerak-gerak. Kau belum sembahyang di Mekah, ikut aku. Salah ini. Enggak semua ajaran yang di sana itu sesuai dengan ajaran kita, karena di sana itu 4 mazhab. Bukan karena ajaran Arab, bukan. Sekarang bilang Arab itu enggak, bukan. Di sana itu 4 mazhab campur. Karena orang dari seluruh negeri datang untuk haji maupun umroh, sama datang mau belajar. Ada mazhab Imam Malik, mazhab Hambali, Hanafi, Syafi'i. Bisa jadi bapak melihat sholat mazhab orang lain. Mazhab Imam Malik itu bergerak itu enggak batal. Nah, kalau kita lihat nanti kalau bapak umroh, ibu umroh, nanti ada orang sholat, sambil sholat tuh sambil masang imamah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Loh, kok bergerak 3 kali ini gak batal? Mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik bergerak 3 kali, berturut-turut gak batal. Kalau mazhab kita, jangan. Berarti besok aku balik ke Indonesia, aku akan bergerak-gerak. Balik dia sholat sini. Jadi imam, Allahu Akbar, imam. Bismillahirrahmanirrahim. Di masjid Darul Jalal depan. Akhirnya ngamuk Pak RT. Mana ini? Aku sembahyang di Mekah. Gitu, enggak dimarahin kok. Balik ke Indonesia dimarahin. Dasar katro orang Indonesia ini. Bukan katro, Pak. Itu mazhab Imam Malik. Mazhab kita Imam Syafi'i, be. Beda. Jangan bawa ajaran yang aneh-aneh. Dari dulu kiai-kiai kita, habaib kita sudah ngajarkan mazhab Imam Syafi'i. Umroh 10 hari, balik langsung ngacaukan mazhab. Akhirnya ribut di masyarakat. Gak boleh. Nah, itu mazhab Imam Malik. Memang seperti itu mazhab Imam Malik. Tapi mazhab Imam Syafi'i kita tidak. Kalau mau ngamalkan juga boleh. Selama tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Kalau ini mengamalkan, di sini silahkan aja. Karena di sini santri semua, paham. Tapi kalau kamu ngamalkan, nanti ada yang ketawa lah. Gerak-gerak-gerak, ketawa, ngikik, lucu. Atau kalau diamalkan sholat Jumat Darul Jalal, gerak-gerak sini, akhirnya kiri kanan, apa santri Habib Ali ini ajaran sesat semua. Akhirnya lapor ke pondok, ada aja. Ya, jangan. Kamu sudah perlu. Ya lebih baik ya, kita amalkan mazhab Imam Syafi'i. Jadi dari awal sampai akhir, kita melihat tempat sujud. Ada ulama yang, ada orang mengatakan kalau ruku melihat ujung kaki. Enggak. Jadi kita melihat tempat sujud, Bang. Tapi kalau pas ruku, melihatnya ujung kaki. Enggak. Ketika ruku, tetap disunahkan melihat tempat sujud. Dari awal sampai akhir, sunahnya melihat tempat sujud, kecuali ketika asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa harus pakai jari? Kok enggak jempol? Orang Jawa itu, orang sini kalau nunjuk sopan pakai jempol kan? Mana rumah Habib Ali? Itu. Kalau menurut Habib Ali itu, enggak sopan. Masa gitu nunjuk? Ini. Atau enggak jari tengah ya? Alhamdulillah. Nanti kenapa enggak jari manis? Gimana ngangkatnya jari manis ini? Kalau ngangkat jari manis, kelingking keangkat juga. Atau enggak jari kelingkingnya ya? Kenapa harus telunjuk? Karena dua alasan. Satu, pertama, kata ulama, di jari telunjuk ini ada urat saraf yang menyambung ke hati. Nah, coba ibu lihat. Nanti kelihatan. Nah, tangan saya ini kelihatan sebelah kiri. Nah, ada uratnya. Nah, itu nyambung ke hati. Biar sinkron ketika ucapan asyhadu alla ilaha illallah, biar masuk ke hati. Itu kata ulama. Alasan yang kedua, kan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kan bersaksi Allah itu tunggal. Satu. La ilaha illallah. Tapi kita ngomong satu bagaimana? Satu begini, apa begini? Begini kan, satu itu kan telunjuk ke atas. Enggak ada. Satu berapa, berapa kemudian? Satu. Enggak ada. Begini. Kita bersaksi Allah itu satu, kita angkat jadi satu. Menjadi saksi kita di akhirat. Nah, itu alasan kenapa pakai jari telunjuk. Ya lah kuliah semuanya syariat sudah mengatur. Jangan itu ubah-ubah. Ada bosan jari telunjuk sikit jadi tengah aja lah. Enggak ada itu. Jangan itu bid'ah. Nah, itu baru bid'ah itu. Itu baru bid'ah. Bukan maulid. Maulid bukan bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.